sang pelindung cintaku. Saat diriku ingin mendampingimu, ku rasa engkau semakin menjauh. Terima untayan kata terindah saat lidahmu ikut angkat bicara. Meski kau telah meludah dan berdusta, namun ku ajarkan kau bahasa cinta. Dengan dirinya, selagi aku berdiri dan menyala, ku kan mencoba dan terus berusaha. Ku terima keputusan.